Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-53 dari surat Ali Imran. Insyaallah taala sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-54. Yang mana ayat yang ke-54 ini menjelaskan kepada kita semuanya mengenai bahwasannya sebesar apapun makar yang dibikin oleh orang-orang kafir untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk hamba-hambanya yang saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka dengan makar yang lebih baik. Bukan berarti Allah taala dinamai dengan makir, suka membuat makar, bukan. Namun ini disebutkan dalam kitab Al-Asma wa Sifat dalam bab Al-Muqabalah, bab yang siaknya bentuknya pembalasan. Jadi Allah Ta'ala itu membalas orang-orang yang membuat makar dengan makar yang lebih baik. Jadi itu merupakan apa? Justru sifat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat yang tidak menunjukkan keadilannya. Ya, ketika mereka membuat tipu daya, Allah Ta'ala menipu mereka. Karena membalas siaknya, bukan semata-mata Allah Ta'ala mengawali, tapi mereka dulu. Nah, mereka yang bikin penipuan, mereka yang bikin makar, akhirnya Allah Ta'ala balas dengan makar pula. Nah, ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai ketika nanti kita membaca, akhirnya kita menetapkan berarti Allah Ta'ala itu punya nama makir, itu keliru. Paham ya? Nah, kecuali dalam bab apa? Ikhbar, pengkabaran. Memang bahasa Arabnya yang membikin makar itu makir. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala hati-hati. Jangan menetapkan bagi Allah taala nama sembarangan. Karena menetapkan nama itu tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, menetapkan nama-nama untuk Allah taala kita tetapkan. Jika tidak, tidak. Namun disebutkan para ulama seperti Al-Makir, kemudian Khadi' atau yang semisalnya, itu dinamakan babul ikhbar, pengkabaran saja. Paham ya? Sama disebut juga apa? Sifat yang muqabalah. Sifat muqabalah itu sifat yang bentuknya itu membalasi. Jadi Allah Ta'ala itu membalas makar mereka, membalas tipu daya mereka. Mahum ya? Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kufar dari kalangan Bani Israel, mereka membuat makar untuk Nabi Isa AS. Perhatikan baik-baik. Mereka membuat makar untuk Nabi Isa alaihi salam, ingin membunuh, ingin menyiksa atau yang semisalnya. Namun apa? Namun Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Taala membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Taala adalah zat sebaik-baik membuat makar untuk mereka. Mahum, ingat baik-baik ya, jangan sampai terpetik di benak kita berarti Allah Taala itu makir. Itu hati-hati. Ya. Hati-hati, karena untuk masalah asma wa sifat, nam setiap nama pasti diambil sifat, tapi tidak setiap sifat diambil nama. Itu kaidah penting, jangan sampai terlupakan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul, turun, tapi enggak ada nama nazil. Paham ya? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara, tapi enggak ada nama mutakallim. Mafhum? Seperti itu semuanya perlu dipelajari di dalam asma wa sifat. Di dalam pembahasan masalah asma wa sifat, agar kita tidak keliru di dalam menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena isbatul asma lillahi azza wa jalla tauqifiyah. Menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifi, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata dibangun di atas akal. Kita lihat. Mereka membuat makar dan akhirnya Allah taala membuat makar untuk mereka, dan Allah taala adalah zat sebaik-baik pembikin makar untuk mereka. Kita lihat berikutnya atau tafsirannya. Qala al-mufassirun sabahumullah, perhatikan baik-baik. Wa makara alladziina kafaru min bani Israil bi Isa alaihi salam. orang-orang kufar dari kalangan Bani Israel, mereka membuat makar untuk Nabi Isa alaihissalam. Bi an wakkalu bihi man yaqtuluhu ghilah, yaitu dengan meletakkan orang-orang, mewakilkan atau menjadikan orang-orang, nah barakallahu fikum, menjadi perwakilan untuk membunuh membunuh Nabi Isa alaihissalam dikarenakan kedengkian dan iri yang ada pada diri mereka. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, sangat berbahaya sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala justru membalas nanti. Naam, akhirnya Allah telah serupakan orang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam dan mereka bunuh, mereka salib. Nah itulah, bukan Nabi Isa, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan ayat yang setelahnya. Jadi Nabi Isa alaihissalam naam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang naam mereka tangkap, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi orang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita lihat. Wa makara alladziina kafaru min bani Israil bi Isa alaihissalam bi an wakkalu bihi man yaqtuluhu ghilah, yaitu dengan meletakkan atau menjadikan apa barakallahu fikum naam orang-orang yang mau membunuhnya. Fa alqallahu shabaha Isa ala rajulin dallahum alaihi fa amsaku bih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang yang serupa dengan Isa. Bayangkan, memunculkan orang yang muncul dengan naam barakallahu fikum yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, yang akhirnya apa? Naam menunjukkan atas mereka bahwasanya inilah Isa. Fa'amsaku bih. Akhirnya apa? Mereka pun menangkap orang tadi. Yang ditangkap tadi berarti bukan Nabi Isa alaihissalam. Lalu terus kemana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hati-hati kalender-kalender tanggalan-tanggalan wafat Isa al-Masih, naam barakallahu fikum, itu kurang tepat kalau seandainya benar-benar yang diinginkan mereka adalah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum meninggal. Paham ya? Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal, hanya saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas dajjal. Paham? Sebagai penumpas dajjal. Kita lihat. Wa qataluhu wa salabuhu dhannan minhum annahu Isa alaihissalam. Perhatikan, akhirnya mereka orang-orang tadi menangkap menangkap sosok yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, membunuhnya dan menyalibnya, beranggapan bahwasanya itu adalah Nabi Isa, padahal bukan. Padahal bukan ya. Ini Allah Ta'ala bikin makar untuk mereka. Mereka bikin makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ta'ala jadikan membalas makar mereka dengan Allah Ta'ala menyerupakan, ada salah seorang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka kejar, mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, wallah alam untuk kesahihannya, cuman masyhurnya dari kalangan kisah Israiliyat adalah Yudas Iskariot. Paham ya? Yudas Iskariot. Nah, itu cuman penamaan Israiliyat, tapi ya untuk masalah penamaan yang sahih di dalam dalil Al-Qur'an Sunnah tidak ada. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Diserupakan ada orang yang mirip, ditangkap, dibunuh, disalib. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baik naam membikin makar untuk mereka. Wa fi hada isbatu sifatil makr lillahi azza wa jalla 'ala man yaliku bi jalalihi wa kamalih. Perhatikan baik-baik, di dalam ayat ini ada penetapan sifat makar untuk Allah Subhanahu wa taala, namun yang sesuai, yang layak dengan keagungan Allah Taala dan yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, enggak serupa dengan makhluk. Paham ya? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, itu keadilan karena mereka bikin makar dulu gitu loh. Berbeda kalau tiba-tiba langsung bikin makar langsung tanpa adanya sebab. Paham ya? Semua dalil dalam Al-Qur'an, perhatikan baik-baik, mereka membikin tipu daya, Allah Ta'ala menipu mereka. Mereka bikin makar, Allah Ta'ala balas makar mereka. Mereka dulu yang bikin ulah. Mafhum? Ini namanya sifat muqabalah namanya. Namanya sifat apa? Muqabalah, sifat yang berbentuk membalasi. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru di dalam menetapkan nama atau sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu nam makrun bihaqqin, karena makar yang Allah Ta'ala bikin untuk mereka itu benar. Mereka bikin makar dulu. Mereka bikin makar dulu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, akhirnya dibalik oleh Allah Ta'ala. Justru ada salah satu di antara mereka yang serupakan seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat Allah Ta'ala ke langit, Allah Ta'ala serupakan salah seorang yang menyerupai Nabi Isa, mereka kejar, mereka bunuh, mereka salib, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu ada kata-kata makar dari Allah, berarti yang menjadikan motif pengejaran itu adalah kelompok mereka sendiri, kelompok orang-orang Naam. Jadi orang-orang kan Nabi Isa alaihissalam barakallahu fikum kaumnya dikenal dengan Nasara. Nasara itu yang beriman dan yang tidak. Paham ya? Yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam muslimun, yang tidak ya kufar. Paham ya? Kufar dari kalangan mereka sendiri. Naam. Namun kan tidak tahu kalau itu adalah apa? Adalah naam barakallahu fikum hafizakumullah di kalangan mereka, dari kalangan mereka enggak tahu mereka. Tiba-tiba diserupakan. Naam barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Li'annahu makrun bihaqqin wa fi muqabalati makril makirin. Dikarenakan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah makar dengan unsur yang benar, dan di dalam nah perbuatan makar tersebut adalah muqabalah, yaitu membalasi makarnya orang-orang yang membuat makar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, nas terang-terangan bahwasanya memang ada yang diserupakan dengan malaikat, itu ya kan? Apa alamatnya itu? Naam, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Jadi sebenarnya itu mereka itu belum bunuh Nabi Isa, belum pula menyalib Nabi Isa, cuman akan tapi ada orang yang serupakan di antara mereka itu. Paham ya? Diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah yang mereka bunuh. Mafhum? Naam barakallahu fikum. Dan antum saksikan sekarang masih banyak orang-orang yang naam barakallahu fikum hafizakumullah beragama naam Nasrani atau yang semisalnya, atau Kristen atau yang semisalnya, terkadang mereka memperingati hari-hari tersebut. Naam barakallahu fikum, ada orang yang sengaja disalib, kemudian disiksa, kemudian hingga berdarah-darah, kemudian memikul apa atau yang semisalnya, berdasarkan kisah-kisah orang-orang yang menyaksikan ya. Naam barakallahu fikum, karena sebagian tempat mungkin ada sebagian tempatnya ritual-ritual seperti itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, ini lanjutannya ini penting banget agar tahu sebenarnya Allah Ta'ala itu apakah membafatkan Nabi Isa alaihissalam ataukah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. It qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilu alladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-55 dari surat Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan id qala Allah ya Isa, ketika Allah Ta'ala berkata wahai Isa, sesungguhnya aku telah mencabutmu dari muka bumi ini. Nah, maksudnya mutawafika ini nanti disebutkan mencabut dari muka bumi. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, tanpa diiringi enam unsur jelek sedikit pun, benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafi'uka, dan naam akulah yang mengangkatmu, wa ilayya mengangkat kepadaku, maksudnya diangkat ke langit. Wa mutahhiruka, dan sesungguhnya akulah yang mensucikanmu dari kalangan orang-orang kufar. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku adalah zat yang menjadikan naam barakallahu fikum orang-orang yang mengikutimu di atas derajatnya, di atas orang-orang kufar sampai hari kiamat nanti. Summa ilayya marji'ukum, kemudian nanti kalian semuanya akan dikembalikan kepadaku. Fa'ahkumu bayinakum fima kuntum fi takhtalifun, kemudian aku akan menghukumi di antara kalian terhadap perkara yang kalian perselisihkan naam di dunia. Ikhwani fi din azzan wa azakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa makrullahi bihim hina qala Allah li'Isa, dan makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan untuk membalas mereka, itu orang-orang kafir, naam, dari kalangan Bani Israel, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Isa, inni qabiduka minal ardi min ghairi an yanalaka su', sesungguhnya itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku yang telah mencabutmu dari muka bumi tanpa ada unsur sedikit pun berupa kejelekan menimpa dirimu, enggak ada sama sekali. Benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya belum kena kejaran mereka itu ya. Naam barakallahu fikum, benar-benar masih murni. Naam, mereka belum bisa menangkap. Wa rafi'uka ilayya, dan kemudian aku mengangkatmu naam di hadapanku. Bi badanika wa ruhik, dengan badanmu dan rohmu. Paham ya? Dengan badanmu dan rohmu. Wa mukhlisuka minal ladzina kafaru bik, dan aku mensucikan engkau, menyelamatkan engkau dari orang-orang kufar yang mereka kufur terhadapmu. Wa ja'ilul ladzina taba'uka ay 'ala dinika, dan aku zat yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu, maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas agamamu, wa ma ji'ta bihi 'anillah, dan orang-orang yang mengikuti apa yang telah engkau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, minad din wal bashar wal bisharah, nah berupa agama dan kabar gembira, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dan datang setelah Nabi Isa alaihi wasallam. Naam, disebutkan dalam surat Saff itu, naam barakallahu fikum, bahwasanya akan datang nanti setelahku, setelah Nabi Isa alaihi wasallam, nabi ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Naam, di dalam Al-Qur'an penyebutan nama Muhammad hanya di 4 tempat saja. Dalam Al-Quran lafad Muhammad itu hanya di 4 tempat saja, lafad Ahmad 1 tempat saja, lafad Ahmad di dalam surat Saff, ya kan, di dalam surat As-Saff, lafad Muhammad pada 4 tempat, apa saja? Pada surat apa saja? Sebutkan apa? Dalam surat Muhammad apa? Antum, lafaz Muhammad disebutkan dalam Al-Qur'an di 4 tempat. Pertama dalam surat Muhammad ayat kedua ya. Apa? Apa? Al-Fath, na'am. Ayat terakhir ya. Ayo terus. Al-Ahzab akhir-akhir juga. Terus. Satu lagi. Antum. Apa? Al-Imran. Mana? Eh? Ada benar enggak Ali Imran? Harus yakin ini. Benar. Benar. Cuman ayatnya belum ya. Ayatnya nanti na barakallahu fikum, atau sudah kita lewati? Belum ya. Na barakallahu fikum wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Gitu ya. Na barakallahu fikum. Jadi empat tempat itu penyebutan nama Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab akhir-akhir itu, enam lembar dekat lembaran terakhir itu, kemudian dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, dalam surat Muhammad ayat yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat berapa ya, nanti cek sendiri, yang jelas ada sana, paham ya, empat tempat tersebut disebutkan nama Muhammad. Adapun nama Ahmad satu tempat dalam surat As-Saff saja, dan nama-nama yang lain ada disebutkan dalam hadis Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi, mafhum, ayo na'am barakallahu fikum, tentunya pembahasannya dalam kitab Sirah Nabawiyah. Na'am ikhwani fi din azzani wa azzakumullah, jadi Nabi Isa AS benar-benar diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'satih. Dan juga orang-orang yang mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah diutusnya. Karena orang-orang Nasara yang masih hidup setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau harus mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, tidak dikatakan muslimun. Nah, karena orang Nasara itu muslimun fi zamani. Paham ya? Muslimuna fi zamani nabihim. Mereka muslimun di zaman Nabi mereka, ketika beriman dengan Nabi mereka. Namun di zaman Nabi kita Muhammad SAW, kalau mereka tidak mau beragama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka kufar. Orang Yahud dan Nasara. Afum? Ewa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah waltazamu syari'atahu zahirin 'ala alladziina jahadu, dan orang-orang yang mereka berpegang teguh terhadap syariatnya, nah, secara terang-terangan, nah, di hadapan atau di atas orang-orang yang mereka mengingkari nubuwwatak, yaitu kenabianmu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan mereka, na'am barakallahu fikum, nah, di atas kedudukannya dibanding orang-orang yang mereka kufur kepada kenabianmu dan juga datangnya Nabi Muhammad SAW setelahmu. Naam. Summa ilayya masyirukum jami'an yawmal hisab. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian semuanya di hari perhitungan nanti. Semuanya akan diperhitungkan amalan-amalannya. Semuanya akan apa? Akan dihisab, naam, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dikecualikan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kriteria sifat-sifat yang telah tercantum di dalam hadis yang sahih, diantaranya adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, yang tidak berobat dengan kai besi dipanaskan, yang tidak menentukan nasib dengan burung atau yang semisalnya tatayur, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan apa? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Sangat luar biasa. Nah, di antara mereka yang mendapatkan doa Rasulullah setelah menyebutkan hadis yang panjang adalah sahabiyun jalil Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan biar aku termasuk mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Rasulullah mengatakan, anta minhum. Kamu termasuk mereka. Datang lagi satu orang lagi. Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka. Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Maksudnya sudah tutup pintunya. Setelah itu ya beramal gitu ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azan wa sakumullah, kita lanjutkan dikit lagi kata beliau. Fa afsilu bainakum, kemudian aku akan na'am barakallahu fikum memecahkan atau akan menyelesaikan perselisihan di antara kalian terhadap apa yang dahulu kalian perselisihkan. Min amri Isa alaihissalam, berkaitan masalah perkara Isa alaihissalam. Karena mereka memperselisihkan, ada yang mengatakan sudah mati, ada yang mengatakan yang lainnya, ada yang tidak beriman atau yang semisalnya. Namun nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di hadapan mereka semuanya orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam dan kabar-kabar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang jelas ikhwani fi din azza wa jazakumullah, Nabi Isa alaihissalam na'am barakallahu fikum, nah, masih hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman akan turunkan bukan sebagai nabi yang baru namun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penumpas dajjal, yang mana hal tersebut telah dikabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam na'am barakallahu fikum, baik di dalam sahihain atau dalam ashabus sunan atau yang lainnya mengenai kisah-kisah munculnya dajjal. Karena dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman, bukan berarti dajjal belum ada. Dajjal sudah ada, berada di sebuah tempat, sebuah pulau yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, enggak disebutkan nama pulaunya mana, letaknya di mana. Yang jelas dajjal sudah ada dan nanti akan keluar di akhir zaman membawa pasukan yang sangat banyak sekali, punya surga dan punya neraka. Surga dajjal, neraka bagi kaum mukminin. Neraka dajjal, surga bagi kaum mukminin. Dajjal akan berada di muka bumi ini selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Kemudian segenap para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah boleh kita sholat sekali saja yang satu hari bagikan setahun tersebut? Kata Rasulullah, tidak, namun perkirakanlah dengan perkiraan-perkiraan seperti hari-hari biasa. Bukan berarti karena sehari seperti setahun kemudian sholatnya sekali, enggak. Diperkirakan seperti hari-hari biasa dengan perkiraan waktu atau yang semisalnya. Mafhum ikhwani fi din azza wa jazakumullah, nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.